masa berpacaran, masa yang paling bahagia. Baru saja berpandangan, aduhai, aduhai, sangat mesra. Kalau sedang berpacaran, berpandangan sudah mesra. Apalagi bersentuhan, terasa-terasa sampai dada. Mau makan teringat kepadanya, mau tidur teringat kepadanya, mau apapun teringat padanya. Memang sangat indah berpacaran. Kalau sehari saja tak berjumpa, rasanya sudah setahun lamanya. Begitulah kalau sedang pacaran, selamanya ingin berduaan. Kalau sedang berpacaran, berpandangan sudah mesra. Apalagi bersentuhan, terasa-terasa sampai dada. Mau makan teringat kepadanya, mau tidur teringat kepadanya, mau apapun teringat padanya. Memang sangat indah berpacaran. Kalau sehari saja tak berjumpa, rasanya sudah setahun lamanya. Begitulah kalau sedang pacaran, selamanya ingin berduaan. Kalau sedang berpacaran, berpandangan sudah mesra. Apalagi bersentuhan, terasa-terasa sampai dada.